إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله kehidupan kita manusia tentunya melalui fase demi fase dari semenjak kita lahir sebagai bayi beranjak kepada fase berikutnya, demikian seterusnya hingga manusia memasuki usia senjanya. Dari salah satu fase kehidupan kita manusia adalah ketika orang masih muda, muda belia, saat sempurna-sempurnanya ciptaan manusia, kekuatan dia miliki, panca indera masih pada tajam, demikian semangat darah seorang pemuda membuat dirinya bisa menggapai dan mencapai segala sesuatunya. Begitu penting arti daripada usia muda ini, hingga di dalam Islam pun diingatkan agar setiap Muslim memanfaatkan sebaik mungkin usia muda yang masih dia miliki. Di dalam hadis riwayat Hakim dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 waktumu sebelum datangnya 5 yang berikutnya. Syababak qabla harmik. Yang pertama Rasul sebut, waktu mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua, sehatuka qabla saqamik, waktu sehatmu sebelum masa sakitmu. Yang ketiga, ghinaka qabla faqrik, ketika kamu masih berkecukupan harta benda ada, sebelum masa miskinmu. Wa faradika qabla syughlik, demikian pula waktu senggangmu sebelum kamu sibuk. Wahayata qabla mautik, dan hidupmu sebelum matimu. Masing-masing dari 5 wasiat ini sungguh penting jika kita amati. Waktu kamu masih muda sebelum kamu tua, dikala orang sudah tua dan yang mengalaminya tentu akan lebih tahu kenyataannya. Serba sulit, tenaga banyak berkurang, fisik banyak melemah, tidak bisa selincah sekuat anak muda, semangat menurun, dan itu wajar. Ciptaan manusia semakin kesana semakin lemah, semakin berkurang segala sesuatunya. Tapi di masa dia muda, semangat besar dia miliki, tenaga dia punya, panca indera masih sempurna semuanya. Oleh sebab itu Rasul ingatkan, manfaatkan usia muda. Nanti kamu akan menyesal ketika sudah tua, pingin melakukan ini itu, punya semangat, niat untuk berbuat ini dan itu dalam kebaikan, namun tenaga fisik membatasinya, tidak bisa leluasa melakukan itu layaknya anak yang masih muda. Di dalam hadis pula dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di Tirmidzi, "La tazulu qadamu ibni Adam yawmal qiyamah 'inda Rabbi hatta yus'ala an khams." Tidak akan bergeser telapak kaki Ibnu Adam di sisi Allah di hari kiamat kelak sebelum dia menjawab 5 pertanyaan yang diajukan kepadanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Khaliknya. An umri bima abna, yang pertama umurnya. Umur kita ada pertanggungjawabannya. Dihabiskan untuk apa? Allah beri umur. Ada yang 60 tahun, 70, ada yang kurang dari itu. Usia masing-masing Allah berikan kepada hambanya. Dia gunakan untuk apa usianya ini? Umur Allah berikan kepadanya. Dalam hadis lain waktu ingatkan, "A'dallahu ra'an balagha min al-umur 60 sanah." Sudah tidak ada uzur bagi seorang hamba ketika mencapai usia 60 tahun. Dia akan punya alasan apa-apa di hadapan Allah kelak pertanggungjawaban. 60 tahun. Kalau dihitung taruh semenjak dia balik usia 14, 15 tahun, berarti kalau usianya 60 tahun ada 45 tahun bersamanya. Untuk apa? 45 tahun ini dia gunakan. Kemana dia selama 45 tahun? Hanya menghabiskan usianya demi dunianya, untuk ambisinya yang tiada henti. Mana ketaatannya, mana ibadahnya kepada yang menciptakan dia? Akan ditanya usia dia, kemanakah dia habiskan? Wa an syababihi bima abla, yang kedua lebih khusus akan dia pertanggungjawabkan. Ditanya tentang masa mudanya, dia habiskan untuk apa? Dia kemanakan masa muda ini? Ketika semangat-semangatnya dia, ketika kuat-kuatnya dia, sempurna-sempurnanya panca inderanya, sempurna-sempurnanya fisiknya, jasadnya, dia gunakan untuk apa? Masa muda ini. Tidak ada yang berlalu sia-sia. Tidak ada sesuatu terjadi begitu saja. Semuanya pertanggungjawaban di hadapan Allah. Rasul sebutkan tidak akan geser telapak kakinya sebelum dia pertanggungjawabkan semua itu. Yang melakukan kebaikan akan mendapat balasan lebih baik. Yang menyia-nyiakan masa mudanya, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Masa muda ditanya lebih khusus oleh Allah, walaupun itu termasuk umur seperti pertanyaan yang pertama, namun masa muda dikhususkan karena beda dengan usia tua. Tadi dikarenakan pemuda punya semangat, punya tenaga, punya panca indera yang itu tidak dimiliki ketika orang sudah semakin tua. Pertanggungjawaban di hadapan Allah. Wa malihi min aina tasaba wa fima anfaqa, hartanya akan ditanya oleh Allah, dari mana dia dapati semuanya, dari mana dia dapati harta itu, uangnya, pakaiannya, makanannya, tempat tinggalnya, kendaraannya, semuanya. Apakah itu dia dapati dengan cara yang halal? Apakah itu dia dapati dengan cara yang diridhoi oleh Allah? Satu. Kedua, dapati. Kalaupun dia dapati dengan cara yang baik dan halal, kemana dia belanjakan? Untuk apa harta ini dia belanjakan? Semuanya pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dari mana hartamu kamu dapati? Dengan cara apa? Jangan kira Allah lalai. Tidak akan pernah Allah itu mengantuk dan tidur. Semuanya tercatat dan akan dipertanggungjawabkan satu demi satu. Dari mana harta ini kamu dapati? Dan kemana pula harta itu engkau belanjakan, wahai ibnu Adam? Yang terakhir, wa an ilmihi madza amila bi, tentang ilmunya. Untuk apa dia mengamalkannya? Ilmu yang dia pelajari, ilmu yang dia ketahui dari Allah, dari Rasulnya, dari Quran, dari Sunnah, bagaimana pengamalan dia terhadap ilmu tersebut? Ilmu bukan sekedar teori belaka yang dihafal, dibaca, dipelajari, tetapi pengamalan itu tujuan utamanya. Dia praktekkan dalam kehidupannya. Semua ini Rasul sebutkan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Demi Allah, tidak akan bergeser sedikit pun telapak kaki setiap insan sebelum dia pertanggungjawabkan masing-masing dari pertanyaan yang diajukan kepadanya. Syababi lima abla, yang salah satunya Rasul sebutkan masa mudanya dia habiskan untuk apa? Dikemanakan masa muda itu? Karena itu kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Kuat, perkasa, semangat, panca indera masih utuh, sempurna, jauh dari penyakit, jauh dari kelelahan, semangat luar biasa, berapi-api, namanya darah muda. Kemana dia habiskan masa muda ini? Banyak dari manusia menyia-nyiakan masa mudanya, berfoya-foya dalam kehidupannya dengan harapan nanti saja, kalau sudah tua aku akan berbenah diri, nanti saja kalau sudah tua aku akan bertobat kepada Allah. Miskin dia mengira tahu dirinya kapan ajalnya akan datang kepadanya. Miskin dia kira ajalnya akan menunggu tobatnya kepada Allah SWT. Berapa banyak contoh di tengah masyarakat kita, teman sejawat, orang yang kita kenal, terlalu banyak. Fulan bin Fulan meninggal tiba-tiba, usianya baru 40 tahun. Fulan bin Fulan sedang duduk kopi bersama keluarganya, tiba-tiba mati, datang ajalnya, tanpa sakit, tanpa apa. Fulan bin Fulan stroke, tidak bisa bergerak, banyak keterbatasannya, baru usia 50 tahun, 40 tahun, kurang atau lebih. Demikian terlalu banyak contoh. Bagi seorang mukmin cukup itu sebagai ibrah. Sewaktu ada kemampuan, sewaktu dia masih punya kekuatan, tidak akan dia sia-siakan peluang yang Allah berikan kepadanya. Dia gunakan semua itu untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa muda, waktu fase kehidupan yang sangat dipentingkan di dalam Islam, waktu yang sangat diingatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar setiap mukmin benar-benar memanfaatkan usia mudanya. Kata Abu Abdullah bin Amr bin As menyesal ketika beliau sudah tua. Dulu ketika muda meminta kepada Rasulullah SAW untuk puasa tiap hari. Kata Rasul, jangan, puasalah cukup 3 hari dalam sebulan. Kata dia, aku masih mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Kalau gitu puasalah sekian dan sekian. Sampai Rasul katakan, puasalah puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Dan itu seabdol-abdolnya puasa. Masih muda, semangat. Malam dia yang mulai sholat tahajud, siang beliau puasa. Demikian sampai beliau tua. Orang tua sebab terbatas, gak kuat, gak seperti anak muda. Bangun malam, sholat tahajud, puasa di siang harinya, ada keterbatasan. Kata Abdullah bin Amr, aku menyesal. Kalau saja aku terima tawaran Rasulullah cukup 3 hari dalam setiap bulan, sudah menyamai puasa sebulan penuh. Karena satu kebaikan sama dengan 10 kali lipat kebaikannya. Menyesal karena sudah gak kuat ketika usia tua. Maka manfaatkan yang masih muda. Yang telah tua, ingatkan anak-anak kita. Ingatkan yang masih muda, generasi yang berikutnya, untuk memanfaatkan usia mudanya. Termasuk penyesalan penghuni-penghuni neraka dalam adab. Mereka sebutkan, wa kunna nahudhu ma'al khalidin. Salah satu sebab mereka terjerumuskan dalam adab neraka, kami dulu berfoya-foya bersama orang yang berfoya-foya selama hidup di dunianya, menghabiskan usianya sia-sia, melakukan ini, melakukan itu, tidak mendekatkan dirinya kepada Allah. Ketika dia tua, tidak punya bekal yang cukup untuk dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia mudanya telah lalu. Foya-foya, membuang waktu sia-sia, salah satu sebab penyesalan para penghuni neraka yang Allah sebutkan dalam Quran. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang telah tersampaikan di khutbah yang pertama mengingatkan kita terhadap pernyataan Imam Malik ibnu Dinar rahimahullah, innamal khair bisyabab, kebaikan itu ada pada para pemuda, generasi penerus bangsa, karena mereka yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan. Masih panjang jika Allah beri usia pada mereka, semangat-semangatnya orang, kebaikan ada di pundak mereka. Jika usia muda ini dia manfaatkan, dia arahkan ke tempat arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Imam Amr ibn Qais al-Mula'i rahimahullah, jika kamu melihat pemuda dari awal dia besar, tumbuh, berkembang bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang soleh, maka harapkan kebaikan padanya. Namun jika dari awal kamu dapati dia bersama orang-orang jelek, jahat, maka putus asalah darinya, cuci tanganmu darinya, generasi pemuda. Betapa tidak menyayat hati ketika kita melihat tidak sedikit, kalau tidak dikatakan itu mayoritas, wallahu a'lam, pemuda-pemuda kita di masyarakat kita erat dan kuat sekali hubungan mereka dengan narkoba. Belum lagi yang minum-minuman keras, belum lagi yang pergaulan bebas. Bagaimana nasib bangsa ini ke depan, generasi penerusnya seperti itu. Dari awal dia tumbuh kembang, seperti kata Imam Amr Ibn Qais, dalam kejelekan. Lingkungan pergaulannya orang-orang jelek, orang-orang jahat, apa yang bisa diharapkan darinya? Generasi pemuda kita tidak sedikit dari mereka dari semenjak usia SMP, SMA, bahkan tidak sedikit yang di perguruan tinggi syarat dengan yang namanya tawuran, perkelahian antar pelajar satu dengan yang lainnya. Bagaimana nasib bangsa? Mereka akan melanjutkan, mereka akan menjadi orang tua kelak setelah kita meninggal dunia. Bagaimana bangsa ini, kemana diarahkan generasi penerusnya orang-orang seperti itu? Dia sia-siakan masa mudanya. Seperti apa masa tua mereka kelak membawa bangsa dan negara ini? Semoga Allah menyelamatkan generasi kita, anak-anak cucu kita, anak kaum muslimin dari bangsa ini dari segala kejelekan, dari segala makar dan kejahatan, dijadikan anak-anak yang saleh, anak keturunan dan para pemuda yang taat dan ibadah kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kita semua, terutama memberi hidayahnya kepada generasi pemuda kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih lana wulata umurina warzuqhum bitanatan salihah tu'inuhum ala ta'atik. Allahumma ihdi shababana, Allahumma waffiq shababana li kulli khair. Allahumma ij'al 'amalahum fi ridhak ya rabbal 'alamin. Rabbana inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Subhana rabbika rabbil 'izzati